Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Ya. Man yaqra? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbilaha khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilina syarafa. Wa astainullaha fi alfiyya maqasidunahwi biha mahwiyya tuqaribul aqsa bilaflin mujazi wa tabsutul baza biwa'din munjazi wa taqtadi ridhan bigoyri suhti fa'iqatan alfiyya tabni mu'ti wa huwa bisamin ha'izun tafdila mustawjibun sana'i aljamila. Wallahu yaqdi bihi batin wa firadhi wa lahu fi darajatil akhirah. Kalamun alafdun mufidun kastakim wasmun wafilun summa harfun ilkalim wahiduhu kalimatun walqawlu am wa kilmatun biha kalamun qadiwa am biljari wa tanwini wa nida wa alwa musnadin lilismi tamyuzun hasol bittafa'al tawa atat wa yaf'ali wa nuni akwilan afilun yanjali siwahum alharfu kahal wa fibalam filun mudari'un yalilam kayasham wa madiyal afali bitamiz wasim binuni fi'lal amri'in amrun fuhim wal amru ilam yakulinuni mahal fihi huwasmun nawusawah hayahal. Wal ismu minhu murabun wa mabani li syabahin minal hurufil mudani ka syabahil wadayi fismajid tanawal ma'nawi fima tawafihuna. Wa kaniya batin anil fili bila ta'asurin wa kafsikorin usila. Wa murabul asma'i maqad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Wa filu amri wa mudiyin buniya wa a'rabu mudari anin ariya minuni tukidin mubashirin wa minuni innasin kayaruna manfutin. Wa kullu harfin mustahikun lilbina wal aslufil mabniyi an yusakana. Wa min hudufatin wa dukasrin wa dhamka aina amsi haythu wa sakinu kam wa rafa wa nasba jalan ira bal ismin wa fi'lin nawhulan ahaba wal ismu qad husisa bil jari kama qad husisa fi lubi an yanjazima farfa bi dhammin wa nsiban fathan wa jur kasran ka zikrullahi abdahu yasur wa zim bi tafini wa ghayru madukir wa nubunahu ja'a khubani namir warfa bi wawin wa nsiban abil arif bil alif wa jurur biya'in warfa bi wawin wansiban nabil alif wajrur biya in maminal asma asif min zakadu in suhbatan abana wal famu haythu mimu min hubana abun akhun hamun kadaka wahanu wa naqsu fi hadal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyah yanduru wa qasuha min naqsihinna asharu wa syartu dal irabi an yudafna laliliya kaja aku abi kadatila bil alif irfa ilmu sana wakila iza bimudmarin mudafan usila kilta kadaka asnani wasnatani kamnaini wabnatani yajriyani wa takhluful ya fi jami'iha alif jaron wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa bi wawin wa juya juruan sibi salima jami amirin wa mudnibi wa shibhi zaini wa bihi ishruuna wa babuhu ulhiqa wal ahluuna ulu wa alamuna iliyuna wa arduna syada wa sinuna wa babuhu wa mislahinin qad yarid zal babu wa waha inda kumin yattarid wa nuna majmu'in wa ma bihi iltahaf waftah wa qal aman bi kasihin atok wa nunu masunia wal mulhaqibi bi aksiza kastamaluhu fantabih wa ma bi tawa alifin qajumi ayuksaru fil jari wa fi nasbi ma akadha ulatu wa ladis man qaju ilka adriatin fihi zaidun kubil wa jurabil fathati mala yang sorif malam yudaf au yakubal da arradif wa jalina huya falani nuna rafan wa tadina wa tas'aluna wa hadhu hal jazmi ma nasbi sima kalam takuni li tarumi madlamah wa samimu talan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaki makarima fal awalul irabu fihi kudira jami'uhu wa waladhi kod kusira wa saniman kusun wa nasbuhu dhuhar wa rafuhu yun wa kada aydun iljar wa ayu fi'lin akhirun minhu alif awawun awyaun famutalan urif fal alifan wifihi goyrol jazmi wa abdi nasba makayad uyarmi wa raf'a fihi man wiwahlif jaziman salasahunna naqdi hukman laziman nakiratun qabilu almu'asira awaqi'un waqi'a maqadzukira wa goyruhu ma'rifatun kahum wa ziwahin dawabni wal gulami wal hadhi amali di ghaibatin au hudurika anta wa wasami bidomiri wa duti salim minhu ma la yubtada wa la yali illa khtiyaran abada kaliyai wal kafi min abni akramak wal yai wal hamin salihi ma malak الفاء بالفصيحة ما اسم موصول مبني على سكون في محل نصب مفعول به أول لسمي لذي جار ومجرور متعلق bimahdzuf silah mausul. Ghaibatin mudhaf ila ghaibah mudhaf ilaih au harfu atfin khuduri ma'tuf ala ma qablah ka'anta jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar khabar li mubtada mahdhuf wal waw atifah wa ma'tuf ala ma qablah sammi fi'lu amrin mabni ala hadfi harfil illah wal fa'il dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta bin dhamiri alba harfu jar mabni ala ala kasri al-dhamir isim majrur alba wal jar wa majrur muta'alliq bi sami wa huwa maf'ulun bi sani. Amali di ghaibatin al-huduri kanta wa sami lidhamiri apa maknanya? Dan apa-apa yang telah lewat dari isim-isim yang ma'rifat yang diperuntukkan untuk ghaib untuk ghaib dan hadir maka seperti anta dan huwa maka namakanlah dengan dhamir. Fama li bi ghaibatin aw hudurika anta wa huwa sami bil dhamir. Apa saja dari isim-isim ma'rifah yang telah lewat yang dia diperuntukkan untuk ghaib atau hadir seperti anta wa huwa. Di sini ka anta wa huwa, ya ka anta wa huwa jia li mujarradi tamthil au li taqdiri ta'rif. Jafar didatangkan ka anta wa huwa li mujarradi tamthil au li taqdiri ta'rif. Ya li taqdiri ta'rif kenapa? Karena seandainya tidak ada ka'anta wa huwa, ya, niscaya akan masuk pula padanya lafadz ghaib dan lafadz hadir gitu. Apa saja yang dia untuk ghaib ya, dengan makna ghaib atau hadir tanpa ka'anta, tanpa contoh ini di qaid ghaibah dengan huwa hudur dengan anta niscaya lafadz hadir dan lafadz ghaib masuk ke dhamir gitu. Tapi dengan tamtsil ka anta wa huwa berarti keluar lafadz ghaib dan lafadz apa? Hadir keluar. Kemudian di sini disebutkan yang pertama madalla ala ghaibah. Dhamir adalah apa yang dia menunjukkan kepada al-ghaibah. Ya. Ada beberapa keadaan al-ghaibah. Haris. Ada tiga keadaan al-ghaibah. Yang pertama. Ya. Al-ghaibah. Yani dhamir ghaib yang kembali kepada marja' yang lafadznya mendahului, ya kan? Yang kedua, dhamir ghaib yang kembali kepada marja' yang lafadznya diakhirkan tapi apa? Rutbahnya seperti rutbahnya apa? Marja' yang mendahului. Kemudian yang ketiga, kembalinya dhamir kepada marja' yang secara hukum itu mutaqaddim, ya kan? Ingat-ingat ya. Dhabitnya apa? Al-ghaib. Yang pertamanya taqaddam al-marja'. Marja'nya mendahului. Contohnya apa? Ya, ja'ani rajulun fa'akramtuhu. Dhamir ha'ini ghaib. Kenapa dia kembali kepada marja' yang mendahului? Itu rajulun. Ya. Kemudian contoh yang mendahului adalah maknanya, ya, daraba ghulamahu Zaidun. Dhamir ha' kembali kepada sesuatu yang lafadznya mutaakhir. Marja'nya mutaakhir Zaid, tapi Zaid meskipun diakhirkan tapi ya. Bagaimana? Mutaqaddim. Ya, rutbahnya karena Zaid sebagai fa'il sehingga dia persis kedudukannya seperti marja'nya mutaqaddim. Sama ya, kekuatannya dengan yang sebelumnya. Ya. Karena apa? Rutbahnya marja' mutaqaddim. Atau yang berikutnya apa? Karena kalam yang mendahului apa? Mengandungi yang mengandungi marja'nya dhamir. Tidak disebutkan marja'nya dhamir ya pada kalam yang sebelumnya atau setelahnya, tapi ada ya di sana fi'il yang mengandungi marja'nya dhamir. Contohnya apa? I'dilu huwa aqrabu littaqwa, yani huwa al-'adl. Ya. Atau juga karena apa? Ya, karena adanya istilzam al-kalam iyyah, yani kalam menuntut adanya dhamir. Meskipun tidak disebutkan, cuma yastalzimul kalam ad-dhamir, menuntut kalam itu kepada dhamir dengan istilzaman qariban atau ba'idan. Yang istilzam qarib contohnya apa? Ya, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus. Dhamir ha, kalau kita tilik ke belakang tidak ada ya tempat kembalinya. Ya, tapi dari kalam tersebut menuntut adanya marja'. Dan sudah dipahami yang dimaukan siapa? Itu al-mayyit, ya kan? Atau apa? Istilzamnya ba'idan. Contohnya hatta tawarat bil hijab. Ini kembalinya pada al-khuyul. Al-khuyul, kuda-kuda pilihan yang disukai oleh Nabi Sulaiman. Atau hukum. Ya, hukumnya. Di mana peletak sudah menetapkan marja'nya ini meskipun dia di akhirkan, tapi dia rutbahnya tinggi. Ya. Seperti pada pembahasan rubah ya nanti insya Allah. Ada tempatnya ini. Ada 6 tempat di mana di situ dhamir itu kembali kepada yang rutbahnya dan lafadznya pada akhir nanti. Mungkin di akhir-akhir pembahasan fa'il. Kemudian di sini ka anta wa huwa, di sini Marwan ka anta ini mewakili apa? Ghaibah atau hudur? Hudur anta. Lantas bagaimana dengan ana? Hudur itu apakah hanya mencakup mukhatab saja atau mutakallim juga? Mutakallim juga. Terus kenapa di sini hanya disebutkan anta? Apa? Sudah dipahami gimana sih? Cara memahami gimana nih? Saya belum paham misalkan. Paham kan nih bagi yang belum paham. Kata Marwan sudah dipahami ana dari anta. Dari cara memahami gimana nih? Iya. Gimana Riz? Cara memahamkannya. Ana kok masuk juga sih? Ke hudur meskipun tidak disebutkan. Lebih. Iya, lebih ahdar gitu ya, lebih hadir jelas daripada si orang yang diajak bicara. Iya. Kalau anda saja untuk mukhatab ini masuk kepada al-hudur apalagi gitu kan. Ana yang untuk mutakallim lebih-lebih lagi. Iya. Dia masuk kepada al-hudur, jelas si pembicara lebih hadir daripada yang diajak bicara. Dia kata-kata orang pertama kan. Mukhatab kata-kata orang kedua. Kemudian wahua, Ja'far mewakili apa? ghaibah, mewakili ghaibah. Terkait dengan dhamir anta, ya, dhamir anta, menurut orang-orang Basrah yang menjadi dhamir hanyalah an-nya, hamzah dan nun. Sedangkan ta-nya harfu khitab, huruf khitab. Sehingga berubah-ubah keadaan ta ini tergantung siapa yang diajak bicara, anta, anti, ya, antuma. Adapun huwa, jadi cabangnya anta, pokoknya anta dan cabangnya banyak kan? Ada berapa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ada berapa? 5 ya cabangnya dari anta ini ya. Dhamirnya hanya an. Setelahnya harful khitab atau alamatul jama' atau alamatul tasniyah aja. Itu mazhabnya siapa? Orang-orang Basrah. Adapun huwa, maka mazhabnya orang Basrah bahwasanya keseluruhan huwa ini ha dan wawu itulah dhamirnya. Sebagaimana pada hiya. Dan ini yang zahir pada kalamnya an-nazim. Juga pada huma dan hum dan hunna, menurut pendapat Abu Ali Al-Farisi, ini juga keseluruhannya dhamir. Huma, hum, hunna, menurut Abu Ali Al-Farisi, keseluruhannya ini dhamir. Ya, ada khilaf di situ. Ada yang mengatakan dhamirnya hak saja. Mimnya alamatul jama', hunna nunnya ya tanda jama', inas. Ya. Kemudian harokat huwa, haknya kadang disukun. Huwa dan hiya kadang haknya disukun. Kapan? Ketika datang setelah wawu. Wah, huwa. Ini lughah, bukan darurah. Jadi kadang disukun. Ha pada hu atau pada huwa dan hiya. Kapan? Ketika datang setelah apa? Wawu yang pertama. Kedua, ketika datang setelah fa. Kemudian ketika datang setelah summa. Kemudian ketika datang setelah lam. Wa quri'a bidzalika fi sab'a. Ini dibaca pada kira sab'ah. Wa huwa ma'akum. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa dibaca dengan sukun. Sebelumnya apa ini? Wawu. Fa huwa waliyyuhum dibaca sukun. Sebelumnya apa ini? Fa. Thumma huwa yaumal qiyamah. Sebelumnya apa ini? Thumma. Lahyal hayawan, lahya, ada yang lahyal hayawan, al-ankabut. Juga ketika datang setelah hamzah istifham dalam ucapan penyair, ahya sarat, iya, ahya sarat am'adani hulumu, ahya sarat am'adani hulumu. Di sini ahya. Apa tinggalan? Hah? Kemudian juga setelah kaf al-jar. Setelah kaful jar. Seperti ucapan penyair yang lain. Wa qad alimu ma hunna kahya. Fa kaifa li. Wa qad alimu ma hunna kahya. Fa kaifa li. Nah sekarang wawunya. Wawu dan ya pada huwa dan hiya pada logonya qais dan asad itu disukun. waw dan ya'nya dhamir huwa dan hiya. Pada lughahnya Qais dan Asad dia apa? Di sukun. Meskipun dari akhir jumlah. Contoh warakadaka laulahu laqital ladzi laqu warakadaka warakadu memukul menendang ya warakadaka laulahu hu di sini bukan huwa laqital ladzi laqu ya, contoh yang hiyanya habbadahi habbadahi min khullatin law tuhabi habbadahi min khullatin law tuhabi. Kadang juga ditasydid ya waw dan ya-nya itu lughahnya hamdan ya dari Arab juga seperti huwa huwa huwa ala man sabbahu Allahu alqamu huwa ala man sabbahu Allahu alqamu adapun pada iya dan jamak cabangnya maka mazhabnya Sibawaih yang menjadi dhamir hanyalah iya saja yang setanya harful ghaibah, harful khitab, harful takallum gitu. Sudah ya? Tidak ada ketinggalan? Hah? Setelah suma. Ya. Yang setelah suma apa tadi? Contohnya ya, lam. Lam taukid lahiyal hayawan setelah hamzah faqultu ya faqultu ahya sarat am'adani hulumu setelah kaf faqad alimu ma hunna kahya fa kaifa li ya setelah thumma thumma huwa baca thumma huwa yaumal qiyamati min al-muhbarin ya. Ya. Ya wa huwa tashdid ya. Wa huwa ala man sabbahu Allahu al-qamu. Al-qamu. Al-qam. Ya cukuplah. Al-mim lughah mereka. Huwa hiya. Kemudian wadhu ittisalin minhuma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada. Wadhu ittisal wa istinaf ذو مبتدا مرفوع علامه رفعه الواو وهو مضاف اتصال مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره منه جر ومجرور متعلق بمحذوف النعت لذو اتصال لذو ما اسم موصول wa mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada la munafi khabar li mubtada khabar li la nafiya yubtada fi'lun mudhari mughayyiru sighah wa na'ib fa'il dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila ma asluhu artinya apa ma yubtada ma la yubtada bih ma yubtada bih bagaimana prosesnya bagaimana hudifat hudifat harful harful id, harfu hudifat harfu jar. Wala yali waw waw harfu atif la la nafiyah yali fi'lun mudhari'un fi'lun mudhari' wa fa'ilu domir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila ila ma fi'lun mudhari'un wa fa'iluh illa kusida lafzu maf'ulun bih li maf'ulun li yali ikhtiyaron ikhtiyaron mansubun نزل الخف اسم اسم لا اسم مسؤول لنزل الخف ابدا ظرف زمان متعلق بيالي وذو اتصال منهم ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيار أبدا ضمير متصل adalah ضمير yang tidak bisa al-kalam dibuka dengannya dimulai dengannya ولا يلي إلا اختيار أبدا dan tidak datang setelah lafaz illa ya dalam keadaan bisa memilih selamanya ya mungkin kena situ nasil khafid atau master hal di bawah pada halnya. Tapi itu sama ini. Kebanyakan jadi jelas dari Arabnya. Kemudian kal ya wal kafi min ibni akramak wal ya wal hamin salihi mamalak ya. Kan Arabnya. الياء جار ومجرور والكاف واو العاطفة يتدي يهوذ اتصال منه ما لا يبتدى ما لا يبتدى fa'ilnya dhamir musatir fihi jawazan taqdiruhu huwa aslinya ma la yubtada'u bih ya dibuang huruf jarnya maka dhamirnya yang tadinya apa dhamir apa munfasil ya menjadi mustatir ya menjadi mustatir mutasil ya kemudian ikhtiaran disebutkan di situ mansub ala naz'il khafid ya aslinya fil ikhtiar ya. Kemudian kalya iwal kafi min ibni akramak. Syarun wa majrur. Kalya syar wa majrur muta'alik bimahduf. Khabar lil mubtad al mahduf. Wal kaf. Harful jar. Litashbih. Alya ismin majrur bil kaf. Kemudian al kaf. Ma'atuf ala liya. Lihat min ibni akramak. Lihat perhatikan ini. Ya. Kalau setelah huruf jar min ataupun kaf. Ada jumlah. Maka dia jarun atau jaratun liqawlin mahduf. Ya, min qaulika gitu. Min qaulika. Kalau ada jumlah. Kalau mufrad ya biasanya digendaki qusida bi lafdhu. Makanya kalaupun ini digendaki lafadznya pun mungkin. Berarti enggak ada penakdiran qaul. Kalau digendaki lafadz ibni akramak ya. Tapi kalau digendaki jumlah ya. Maka tadi ditakdirkan di situ qaul min qaulika, berarti dia Ibni Akramah i'rabnya sebagai maqulul qaul, ya kan, maf'ulun bih li qaulin mahdhuf. Jadi min jaratun li qaulin mahdhuf. Ya, kemudian ibni mubtada marfu' wa alamat rafi dhamma muqaddara ala ma qabla al mutakallim wa huwa mudhaf ya fa'il muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf fi mahalli jar mudhafun ilayh. Akramak fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bih. Akrama fi'lun madh mabni ala al-fath. Ya, kemudian wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu al-kaf fa'il muttasil mabni ala al-fath fi mahalli nasbin maf'ulun bih wa sukina li ajli al-waqfa wal jumlah. Ya, wal jumlah al-ismiyah maqulul qaul. Ya, al-mahdhuf. Ya, fi mahalli nasbin. Kemudian wal ya'u wal ha. Wal ya'i wal ha. Kemudian juga ya dan ha. Pada contoh sama juga ini min qaulika. Jadi min sini jaratun li qaulin mahdhuf. Aslinya min qaulika. Ya. Maka salihi ma malak sebagai jumlah maqulul qaul pada mahalli nasab. Ya. Salihi fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bih, itu dulu. Setelah itu dirinci. Ya. Sali fi'lun fi'lu amr mabni 'ala hadzin nun li'annahu minal afalil khamsa wal ya dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il wal ha dhamir muttasil mabni 'ala al-kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya, ma malak ini tadi ha al ha dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih awwali sal. Ma dhamir muttasil ma ismi mawsul mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih tsanin. Ya, malak fi'lun madh. Malaka yamliku, memiliki. Ya, bukan kaf, ya, bukan dhamir. Ya. Mabni 'ala al-fath wa sukina li ajli al-waqf wa fa'iluhu dhammun mustatir fihi. Ya, jawazan taqdiruhu huwa. Wa maf'ulu malak mahdhuf. Takdirnya malakah, dan ha itu adalah aidnya. Ya, yang kembali kepada jumlah al-fi'l ya min malak silam mausul la mahalalah min al-i'rab. Ya. Ya. Perhatikan ya i'rabnya. Tadi dikatakan bahwasanya dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa kalam itu dimulai dengannya. Ini sepakati ya. Kemudian yang kedua, iya, dhamir muttasil tidak bisa datang setelah illa. Ya, setelah illa. Gimana dzikri, apakah ini disepakati bahwasanya dhamir muttasil tidak bisa jatuh setelah illa? Ada khilaf sebagian, ada yang membolehkan. Siapa itu yang membolehkan? Ibnul Anbari. Ya. Adapun yang lainnya menganggap itu syadz. Ya. Apa di antara syahidnya? Hah? Apa ucapan Ali Ibn Abi Thalib? A'udzu ya rabbil arsy min fi'atin baghat 'alayya. Ay min fi'atin baghat 'alayya mali. A'udhu illahu nasiru illahu. Atau ucapan penyair yang lain. Wa ma alayna idha kunti jaratana alla yujawiru alla yujawirana illa kidayaru. Ya. Itu dia hafalkan. Kalau seandainya kita ambil madhabnya Al-Anbari, berarti ini bukan dururah. Termasuk kalam yang fasih. Ya. Ya, yang dimaksud dengan ikhtiaran harith apa harith? Ikhtiaran. Di mana sih ikhtiaran dan tempatnya? Tidak bisa datang dhamir mutasil setelah lafadz illa ikhtiaran. Maksudnya apa ikhtiaran di sini? Hadir nggak kemarin? Jafar? Fil kalam al-mansur. Pada kalam al-mansur. Rasa kalam yang bebas, bukan nazam-nazam. Ya, kalau darurah, ini istilahnya apa? Pada syair. Ya. Illa darurah misalkan. Illa darurah tapi pada syair. Kalau fil ikhtiar pada nasr. Hai, kita lanjutkan. Ya, kemarin ana keliru menerjemahkan laqad baraitu mad'ana. Mad'ana dari dha'ana yad'anu, berangkat ya. Yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum, itu kan. Mad'an. Dicek apakah tempat keberangkatan atau waktu keberangkatan. Baik, kita lanjutkan masuk ke bait yang berikutnya 57. Wa kullu mubmarin lahul bina yajib wa lafdhu majrur ka lafdhi manusib. Setiap dhamir am, kul lafaz am kan? Semua dhamir yashmal al-muttasil wal-munfasil. Ya, mencakup dhamir yang muttasilnya dan juga yang munfasilnya semuanya. Lahul bina yajib. Wajib baginya mabni. Ya, kullu mubtada. Dan yang mudhaf, mudhari mudhafun ilaih. Lahu jarun wa majrur muta'alqi yajib al-ati. Al-bina. Apa al-bina? Mubtada thanin. Jadi kullu ini mubtada awal. Marfu' bil-ibtida wa alamat rafihi dhamma zahir ala akhirihi. Wahu mudhaf. Mudmarin mudhafun ilaih majrur. Lahu jarun wa majrur muta'alqi yajib al-ati. Al-bina. Mubtada thanin. مرفوع على مترفي ضمة ظاهرة على الهمزة المحذوفة yeah. وقصر لقصر yeah. للضرورة أسنان البناء yeah, kan? ضرورة يجب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وسكن لأجل الوقف وفعله ضمن مساتر فيه شواز نقله ويعود لأ Al-bina. Ya, wal-jumlah al-fi'liya fi mahali raf'in khabar lil-mubtada thani. Kemudian, al-jumlah minal mubtada il-thani ma khabarihi fi mahali raf'in khabar lil-mubtada al-awwal. Kemudian, wal-lafdu majurru kalifdhi ma nusib. Lafad dari dhamir yang dijarkan. Ma di sini kembali kepada dhamair, dhamir-dhamir. Lafad dari dhamir yang majrur. Persis, ya, dengan lafad dhamir yang mansub. Ya. I'rabnya benar ini zahir ya. Jelas. Ya. Huwa harfu 'athfin lafdhu mubtada marfu' lan yamudhaf. Ma ism mawsul min al-sukun fi mahalli jarin mudhafun ilayh. Ya jarra fi'lun madh mughayyir sighah wa naibu fa'lihi dhamma musadir fihi jawazan naqruhu wa ya'dila ma. Ya. Itu jumlah fi'liyah silam mawsul la mahalla laha min al-i'rab. Ka lafdhi ma nusib. ولفظ مجر كلفظ ما نصب كلفظ جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر خبر بجبة لفظ لفظ ضمير yang مجرور adalah gitu kan خبر seperti لفظ ضمير yang منصب ya irobnya persis dengan yang sebelumnya لفظ مجر ya irobnya لفظ ما نصب jadi di situ كلفظ ya bukan جار ومجرور متعلق بمحذوف tidak ataupun tidak dijadikan sebagai khabar bagi mutadi mahdhuf. Tetap dia muta'alliq dengan mahdhuf ya, karena dia apa? Bentuknya syibh jumlah kan. Kalau syibh jumlah jatuh sebagai khabar, maka dia muta'alliq dengan mahdhuf ya kan. Takdirnya boleh isim, kain atau apa? Fi'il, kana atau istaqarra. Beda kalau syibh jumlah, jar majrur ataupun dharaf yang dia jatuh sebagai silah, maka muta'alliqnya harus kepada apa? Fi'il. InsyaAllah ini jelas ya. Al-mudmaratu kulluha mabniyah. Dhamir-dhamir seluruhnya mabni. Lishibhiha bilhurufi filjumudi. Karena keserupaan. Dhamir-dhamir dengan huruf dalam hal al-jumud. Di situ ada catatan kaki. Diingatkan kembali pembahasan yang sudah lewat. Ya, tentang sebab-sebab binanya isim. Panjang di sini. Dari sisi al-wad'a pertama, peletakan. Iya kan? Karena kebanyakan huruf-huruf diletakkan di atas satu atau dua huruf. Sehingga dia mabni. Adapun huruf yang dia diletakkan di atas tiga ataupun lebih, maka dia dibawa kepada yang lebih banyak. Yaitu dibawa kepada yang peletakannya di atas satu atau dua huruf. Akhirnya dia pun mabni juga. Iya. Yeah. Kemudian juga disebutkan di situ keserupaan yang lain yaitu asyaba al-jumud fil jumud kan apa itu asyaba al-jumudi yakni kaunu dhamair bi haitsu la tatasarruf tasarruf al-asma dhamirnya tidak bertasarruf seperti tasarrufnya isim-isim fala tusanna tidak bisa dimusanakan isim kan tasarrufnya bisa dimusanakan kan dhamir bisa enggak tidak bisa juga tidak bisa dhamair ditafsir sebagaimana isim-isim wala tujma', dhamir juga tidak dijamakkan. Adapun huma, hum, hunna, antuma, wa antum, antun, maka ini siyaghun, siyaghah, siyaghah bentuk-bentuk yang wudi'at min awalil amr ala hadzal wajh, diletakkan dari awal pertamanya seperti itu. Ya. Kemudian juga ada sisi yang berikutnya, sisi kesurupan apa? Dhamir bermir dengan apa? Huruf yang karenanya dhamir mabni. Yang ketiga berarti ini itu bahwasanya dhamir muftaqiratun fi dalalatiha ala ma'naha albattata ila syai. Ya. Itu bahwasanya dhamir-dhamir butuh untuk dia menunjukkan kepada maknanya albatta sama sekali qat'an mas pasti. Albatta itu maf'ul mutlak ya. Qat'an maknanya. Dan dia seringnya dengan alif lam. Albatta ada yang membolehkan tanpa alif lam battatan. Ya. Mesti ya ila syai untuk dia menunjukkan satu makna maka dia butuh kepada sesuatu yaitu apa al marja' tempat kembalinya. Ya fi dhamir ghaib. Khusus pada dhamir ghaib kan butuh marja', ya kan? Sehingga antum tidak boleh bikin kalimat menggunakan dhamir ghaib kemudian tidak ada tempat kembalinya. Ya, darabtuhu qa'iman, saya memukul dia dalam keadaan yang berdiri. Siapa dia? Dhamir sudah ma'rifah cuma kalau enggak ada marja'nya enggak diketahui siapa yang dipukul. Ya. Jadi untuk dia menunjukkan makna yang jelas ya butuh pada marja'. Atau qarina takallum pembicaraan. Ada si pembicara atau wala al-khitab pada dhamir al-hadir. Ya. Kemudian juga ada sisi keserupaan yang lain antara apa dhamir dengan huruf. Yang keempat berarti yaitu bahwasanya dhamair istaghnat bisabab ikhtilafi siyaghiha an antu'rab. Dia tidak butuh karena sebab dia saya ulangi anna istaghnat bahwasanya dhamir-dhamir istaghnat tidak butuh lagi dengan sebab dhamir ini bentuknya berbeda-beda banyak maka dia tidak butuh pada i'rab. Iya. Fa anta tara annahum qad wada'u li raf' karena kau lihat mereka orang Arab telah meletakkan untuk rafa ada sighahnya yang tidak digunakan pada selainnya untuk nasab juga ada ya, sehingga tidak butuh lagi kepada i'rab sudah ada apa lafaz-lafaz yang tertentu sigho-sigho dhamir yang tertentu yang membedakan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan syarahnya walidzalika la tusagharu wa la tusanna. Ini menjelaskan makna al-jumud. Oleh karenanya dhamir tidak ditasghir, tidak dimutsanakan, tidak boleh dijamakkan. Wa idza thabata annaha mabniyah, kalau telah tetap bahwasanya dhamir-dhamir itu mabni, maka ketahuilah ya. Ini jawabannya idza. Idza thabata annaha mabni fa minha gitu. Apabila telah sabit bahwasanya dhamir-dhamir itu mabni, maka di antara dhamir-dhamir itu adalah ada yang mayashtariku fihil jarru wan nasbu, ada yang bersekutu padanya jar dan nasab artinya dia dhamir tersebut digunakan untuk jar dan juga digunakan untuk apa? Nasab. Ya. Sama surah dhamirnya. Wa huwa kullu dhamirin nasbin aw jarrin muttasil. Ya ini setiap dhamir nasab dan dhamir jar yang muttasil. Ini bersekutu ya, antara nasab dengan jar. Contoh akramtuka dengan marartu bika. Sama kan kaf semua. Akramtuka ini sebagai maf'ul marartu bika majrur oleh huruf jar. Innahu ini yang mansub dengan inna. Lahu majrur dengan lam. Sama surahnya, ya kan? Fal kafu fi akramtuka maka kaf pada contoh akramtuka fi mawdhi'i nasbin ya pada mahalnya nasab. Wa fi bika dan pada bika fi mawdhi'i jar pada tempatnya jar. Kemudian ha fi innahu fi mawdhi'i nasbin pada maudhi'nya nasab wa fi lahu dan pada lahu pada maudhi'nya jar. Jadi di antara dhamir-dhamir ada yang dalam penggunaan itu dipersekutukan antara yang nasab dengan yang majrur. Ya, di antara contohnya tadi al-kaf dan ha. Wa minha ma yashtariku fihi ar-raf'u wan nasbu wal jarru dan di antara dhamir ada yang dalam penggunaan dipersekutukan antara rafa' nasab dan jar yaitu na wa asyara ilaihi biqauli dan beliau isyaratkan itu dengan ucapannya yang setelah ini. Ya. Makna bait yang sebelumnya faham ya wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafdhu majrur ka lafdhi ma nusib. setiap dhamir wajib baginya mabni. Dan lafaz dhamir yang majrur itu persis seperti lafaz dhamir yang mansub. Ya. Yang muttasil. Kemudian lirraf'i wan nasbi wa jarrin nasalah. Ka'rif bina fa innana nilna al-minah. Bagi rafa' dan nasab dan jar na salah cocok. Maksudnya apa? Dhamir na cocok digunakan untuk yang marfu atau yang mansub atau yang majrur. Ya. Di sini jarin ma'tuf kepada apa? Lirrafa kan? Di sini ada faedah bahwasanya boleh mengatofkan isim yang nakir kepada yang ma'rifah. Lirrafi ini kenapa? Ma'rifah. Wan nasbi ma'rifah wa jarrin nakirah. Boleh mengatofkan isim yang nakir kepada yang ma'rifah. Ya, contoh dalam ja'ani rajul ja'ani Muhammadun wa rajulun misalkan. Bagi rafa' nasab dan jar na salah. Ah di sini lirrafi jar wa majrur muta'alliq bi salah ya. Adapun an-nasab wa jar ma'tufani 'ala ar-rafa'. Ya, ma'tufani 'ala ar-rafa'. Na di situ apa? Ya, mubtada qusida lafdhuh marfu' 'alamat rafi dhamma muqaddara 'ala akhirih. Ya. Mana min dhuhriha harakatul hi hikayah. Mubtada salah. Fi'lun ma'ab. Fa'iluhu dhamir mustatir fih. جواز النقر هو يعد لنا والجمله الفعليه في محل رفع خبر كعرف بنا فاننا نلنا المنح كيف كعرف في sini ya جار ومجرور متعلق ب محذوف خبر المبتدا محذوف dan di situ kafnya جار لقول محذوف ya kan berarti takdirnya apa وذلك كقولك ya اعرف بنا فاننا نلنا المنح di sini anda mendapati arafa ya'rifu. Dia arafa ya'rifu itu muta'addi bi nafsih atau bi wasitati harfil jar. Eh? Bi nafsih kan? Ya. Araftu Zaidan. Saya kenal Zaid. Tapi di sini dengan ba. I'rif bina fa'innana nilnal minah. Maka dijawab oleh sebagian ahli nahu. Bahasanya di situ arafa ditabmin. Makna ash'uru gitu. Sya'ara yash'uru. Kayak ash'uru bin nu'as ya kan dengan mbak. Saya merasa ngantuk gitu. Atau dia dibawa kepada makna i'tarif. I'tarafa i'tarifu. Iya. Atau dengan makna ditadmin makna ash'uru. Atau a'tarifu bisa. I'taraf ya'tarifu. Berarti i'tarif bina. Kenalilah kedudukan kami. Gitu. Fa'innana nilnal minah. Ya, karena sesungguhnya kami telah memperoleh al-minah. Pemberian-pemberian. I'rif fi'lu amrin. Ya, mabni ala sukun. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fi wujuban taqdiru an. An anta bina jar wa majrur muta'alliq bi i'rif fa'nya di sini li ta'lil untuk ta'liliyah maknanya karena itu ihrifina fa innana karena kami ya jelas ya innana inna harfu wa inna harfu nasbin wa taukidin na dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin sebagai apa ismu inna. Ya. Kemudian nilnal minah ini jumlah apa? Fi'liyah. Pada mahalnya apa? Rafa' khabar inna. Ya kalau mau dirinci nilna fi'lun wa fa'il. Kemudian nala berarti diri nala fi'lun madhani ala sukun litisalihi bi dhamir rafin mutaharrik. Na abadna dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahal rafin fa'il. Al minah maf'ulun bi. Jelaskan i'rabnya ya. Jadi bagi rafa' dan nasab dan jar, na ini cocok digunakan. Contohnya i'rif bina. Di sini na, dhamir yang majrur, mansub atau majrur, atau marfu'. majrur kan? Na di sini pada mahalnya jar. Kemudian pada fa'innana, na yang kedua mahalnya apa? Nasab. Nilna pada mahalnya apa? Rafa, lengkap. Irif bina fa'innana nilnal minah. Iya. Ini sangat jeli beliau dalam memberikan contoh. Iya. Lihat dalam syarahnya. Ay solaha lafduna darrafa' nahu nilna walinasbi nahu fa'innana waliljari nahu bina. Yani lafadna cocok untuk yang rafa' contoh nilna, dan cocok pula untuk yang nasab contoh fa'innana, dan juga cocok untuk yang jar contoh bina. Iya. Kemudian wa mimma yustamalu lirafi wan nasbi wal jari al ya, di antara dhamir yang digunakan untuk rafa, nasab dan jar selain na ada lagi ya. Fa mithal rafa, contoh yang rafanya nahu idribi. Coba antum ya Rob. Idribi. Idribi. Idribi. Gimana ya Rabnya? Ah, Al-Kasri ya. Coba Haris. Idribi. Ya Rabnya gimana? Fi'il. Ah, sukun. Anda? Li'annahu. Ya, ini. Ini lafal khamsah. Dia menjadi lafal khamsah. Ya, masih terkecoh juga Eropnya ya. Idribi fil amr bin alas ala kasri. Ya. Awas. Kalau diambilnya dari afal khamsah, ala hadin nun. Idribi fi'lu amrin. Mabni ala hadin nun. Ya. Alia. Bamir mutasil mabni ala sukun fi mahali. Rafin fa'il. Ya, itu contoh tamirnya rafa. Wa mithalu nasbi, contohnya nasab akramani. Coba Marwan i'rab akramani. Ah. Akramani cepat. Cepat ya. Oh, jangan kelamaan. Enggak boleh mikir, hanya suaranya aja yang lancar. Ya, akramani. Ya. Yeah. Terus. Iya. Yeah. Terus, jangan ada yang berhenti. Jangan nafas. Sekali nafas saja selesai. Pendek. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Udah cambuk-cambuk jalan-jalan. Terus. Ayo cepat. Ah, antum Jafar cepat. Akramani, si Arab cepat. Ya. Kurang lancar. Rizki, akramani. Cepat. Yus. Ya. Ya. Ya. Terus macet. Akramani fi'lun wa fa'il ma maf'ulun bi akrama fi'lun ma mabni ala al-fath la mahalla la min al-i'rab wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu an nun lil-ghaya ya dhamir mutasil ma nazib ya. Cepat gitu. Pendek kayak gini aja. Kemudian marrabi. Wa mithalul jar, kalau jarnya marrabi. Iya. Dibiasakan makanya. Ya Rabbi itu. Kalau bisa, biasa enggak bisa. Iya. Wa istimalu fi thalathati aidha, dan juga digunakan untuk tiga, yakni untuk rafa, nasab dan jar juga. Iya. Dhamirhum. Ya, menurut Abu Ali Al-Farisi bagaimana tadi? Keseluruhannya ini ya. Dhamir. Ada yang berpendapat hanya saja, mimnya hanya alamatul jamak saja. Kalau masalah ini kita pilih yang mudah saja nak ya. Hum saja sudah. Diperhatikan kelamaan. Famithalu rafa', contoh rafa'nya hum qa'imun. Coba dikri, i'rab dengan cepat. Hum qa'imun. Tirof cepat. Mubtada marfu. Tempat dohiro lagi. Berarti ini kelihatan ini gampang apa? Ngebiasa gitu. Begitu percepat malah salah gitu. Hum dhamir munfasil mabni ala sukun bi mahalli rafi mubtada. Qaimun khamar marfu. Ya. Bil mubtada wa ala matrafi al waw. Niyaba an dhamma lana min al dana jamul mudzakkar salim. Ya gitu. Wan nun imadun an tanwin. Ya. Hum qaimuna. Hum di sini apa? Marfu. Saya mubtada. Wa mithalu nasab, contoh yang nasabnya akramtuhum. Ya, coba ikhwan, ya Rab, akramtuhum. Ya, lebih bagusnya, ini kan sudah kumpul nih. Fi'lun wa fa'il maful bih. Nah, ini globalnya sudah dapat. Mau tambah lagi? Siap. Ya, rinci lagi, akramah itu. Ya, coba akramtuhum. Ya. Akramah. Atta ya terus ya nah amitsalul jar lahum lengkap. Ah sekarang kenapa yang beliau pilih itu na gitu, padahal dhamir yang musyarak baina rafa' wa nasab wal jar tadi ada apa ya, ada apa lagi ba, ada hum. Wa inna ma lam yadhkur al musannif al ya wa hum aliyat. Kejadian beliau di dalam memilih apa? Contoh. Wa inna ma lam yadhkuril musannif ya wa hum, dan hanyalah musannif tidak menyebutkan dhamir ya wa hum, padahal ya dan hum juga musyarak baina rafa' wa nasab wal jar. Alasannya adalah ya. Li annahuma la yushbihani na min kulli wajhin. Karena dhamir ya dan hum itu tidak seperti na dari semua sisinya. Dari tidak seperti apa? Na pada semua sisinya. Paham ini? Lianna na takunu lirafi wal nasbi wal jar wal makna wahid. Karena na untuk rafa dan nasab dan jar maknanya dalam keadaan satu. Yaitu apa? Wahya dhamirun muttasil fil ahwali salata. Itu dia na sebagai dhamir mutasil pada tiga keadaan, khususnya di contoh kata dilihat. Fa innana nil bina fa innana nilnal minah. Semuanya mutasil semua kan? Hah? Bina mutasil, innana mutasil, ya kan? Nilna mutasil, ya kan? Nah itu. Paham enggak? Ya. Karena na ini ya menetapi satu keadaan, khususnya dalam contoh yang disebutkan tadi. Dia sebagai dhamir mutasil pada tiga keadaan, rafa, nasab dan jar. Di khilafil ya, berbeda dengan ya. Ya. Fa innaha wa in istu'milat lirafi wa nasbi wal jar, karena ya meskipun digunakan untuk rafa, nasab dan jar, tapi wa kanat dhamiran muttasilan, tapi ya dia sebagai dhamir muttasil ya fil ahwali thalathah. Ya. Sama dia dhamir muttasil pada tiga keadaan tadi, tapi lam takun, ini sisipannya berarti ya. Lam takun bi makna wahid, tapi maknanya tidak satu. Fil ahwali thalathah. Saya ulang ya. Dari atas sih. Biar enggak ini lain aja. Lianna na, karena na takunu li rafi wal naswi wal jarri wal makna wahid. Karena na itu untuk rafa, nasab dan jar, dan maknanya satu. Ya. Dan dia kembali kepada na ini. Dhamir mutasil pada tiga keadaan tadi. Ya sudah. Semoga tadi kurang pas. Berbeda dengan ya. Karena ia meskipun digunakan untuk rafa, nasab dan jar, dan dia juga sama, ia juga dhamir mutasil pada tiga keadaan tadi, tapi lam takun bi ma'nan wahid, tapi maknanya tidak satu gitu. Sama-sama mutasil semualah, ya. Tapi maknanya tidak satu. Adapun na maknanya satu pada tiga keadaan tadi. Adapun ya maknanya tidak satu pada tiga keadaan rafa dan nasab dan jar. Kenapa? Li'anna fi halati rafa' lil mukhatab, karena ia ketika untuk mukhatab lebih tepatnya. Ya. Karena apa? Ya, fi halat rafa ketika rafa untuk mukhatabah. Lihat contohnya apa? Idribi. Ya, di sini ya apa? Mukhatabah kan? Mukhatabah, untuk mukhatabah. Afi halatayin nasbi wal jari al-mutakallim. Kemudian ketika dalam keadaan nasab dan jar untuk mutakallim. Ya, contohnya akromani yang mutakallim kan? Marrabi yang mutakallim kan? Ah, maknanya beda. Meskipun sama-sama apa? Mutasil. Sama-sama mutasil. Tapi maknanya berbeda. Ketika rafa untuk yang mukhatabah. Untuk mukhatabah. Ketika nasab dan jar untuk mutakallim. Ah, beda kan? Paham ini? Sedangkan nak tadi pada contoh. Fa'inna nak nil nal minah. Ya, mutasil semua. Tapi maknanya satu. Ya, maknanya satu apa? Maknanya satu. Untuk mutakallim semua. Ya kan? Mutakallim semua. Afi halatayin nasri wal jari mutakallim. Wa kathalika hum. Demikian pula hum. Liannaha wa inkanat bima'na wahid. Karena hum meskipun maknanya satu. Hum ini maknanya satu ini. Ya, untuk apa? Ya, lil ghaibin semua. Ya. Wa in kanat bi manahi wahid fil ahwali thalatha, pada tiga keadaan rafa nasab dan jar, falaysat mithlan, tapi dia tidak seperti na, falaysat mithlana. Kenapa? Li'annaha fi halat rafa, karena hum ketika rafa dhamir munfasil. Ya, lihat contohnya itu. Ketika rafa dhamir munfasil, hum qaimun, betul kan? Ya. Hum qaimun. Ya. Dhamir apa? Munfasil ketika rafa. Wa fi halati an-nasbi wal jar dhamir muttasil, pada dua keadaan nasab dan jar dia sebagai apa? Dhamir muttasil, berbeda. Iya. Nah itu. Tapi kalau kita contohnya bukan tadi i'rif bina fa inna na'nilnal minah. Atau contohnya yang ya tadi ya. Tadi ya yang contohnya mana ya? Itu ya. Idribi akromani marrabi ya. Sekarang kalau contohnya ini nih. A'jabani kauni musafiran ila abi. Nah, sekarang kalau contohnya ini. A'jabani kauni musafiran ila abi. Semuanya mutasil bukan? A'jabani kauni musafiran ila abi. Semuanya mutasil enggak? Hah? Mutasil. Maknanya satu apa beda? A'jabani kauni musafiran ila abi. Maknanya satu ini. Dalam contoh ini maknanya satu semua. Maknanya satu. Mutasil semua maknanya satu. Untuk apa? Mutakallim semua dalam contoh ini. Ya, kemudian bait berikutnya 59. Musafiran ila abi. A'jabani kauni musafiran ila abi. Ya, kalau sudah contoh ini seperti contoh yang nilnal minah tadi, fa innana nilnal minah. Kemudian wa alifun wal wawu wan nunu lima ghaba wa ghairihi ka qama wa 'lama. Alif, wawu, dan nun adalah dhamair yang diperuntukkan bagi ghaba. Entah apa ghaba? Ghaib. Wa ghairi. Dan selain ghaib apa? Hah? Selain ghaib apa? Dhamir cuma tiga. Selain ghaib, untuk mutakallim dan mukhatab. Nah, ini diantara tempat yang Ibnu Malik dikritiki oleh beberapa ahli nahwu. Iya. Padahal yang beliau maksudkan ghairihi mukhatab saja. Cuma lafaznya mutlak gitu loh. Alif, wawu, dan nun adalah dhamir yang diperuntukkan untuk ghaib, ini jelas. Yadribani. Iya kan? Yadribuna, yadribna. Iya kan? Tapi wa ghairihi, dan selain ghaib. Ini kan umum. Berarti kalau dibiarkan umum seperti itu masuk di dalamnya apa? Mukhatab dan mutakallim. Padahal yang beliau maksudkan mukhatab saja. Ya, ini yang sebagian ahli nahwu mengkritik beliau. Ya. Tapi beliau ada sebagian membelanya. Tapi itu dikhususkan dengan contoh gitu lah. Contohnya untuk ghaib dan mukhatab gitu. Qama wa'lama. Qama untuk ghaibnya. I'lama untuk mukhatabnya. Ya. I'rabnya jelas. Alifun sebagai mubtada. Ya, dia nakirah. Apa yang membolehkan dia nakirah? Sebagai mubtada. Karena ada ma'tuf yang ma'rifahnya yang diatasin kepadanya. Lihat, wannu walwawu. Ya. Ini diantara musawih yang membolehkan datangnya mubtada itu dalam keadaan apa? Nakirah, yaitu ketika diatofkan kepadanya isim yang ma'rifah. Paham? Iya. Alifun wal wawu tuh. Wawu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah kan diatofkan wawu kepada alif. Ini yang membolehkan alif itu datang sebagai mubtada. Dan di situ ada faedah lain, yaitu bahwasanya boleh mengatofkan yang ma'rifah kepada yang nakirah atau sebaliknya. Yang nakirah kepada yang ma'rifah, boleh. Wa alifun wal wawu wan nun, jelas al wawu wan nun ma'tufani 'ala al alif, ma'tuf 'ala al marfu' marfu' mithlu wa 'ala matrufi fi kilayhima dhammah zahirah. Ya. Lima ghaba. Lima di sini jar wa majrur mutaliq bi mahdhuf, ya khabar lil mubtada. Ini ka inatun lima, ya. Al alif wal waw wan nun ya kainatun lima ghaba, ya. Atau kalau pakai yang kunna, lima ghaba pakai nun karena jumlahnya sedikit. Lima ghaba maknya apa? Lam harful jar, ya. Ma isim mausul mabni ala sukun fi mahalli jar, ya. Kemudian ghaba fi'lun mabni ala al-fath wa fa'ilu dhamir mustatir fihi jawaza naqdiru huwa wal jumlah sila mausul la mahala lam ni'rab wal a'id dhamir pada ghaba itu wa ghairihi, ya. Lima ghaba wa ghairi ghair ma'tuf mana? Pada ma', ya. Ya, mungkin kan ma'nya juga di situ nama syariah, ya, berarti takdir lil ghaib atau lil ghaib, ya. Wa ghairi ma'tuf ala ma' ma'tuf ala al-majrur ma'jum mithlu wa alamatu jari kasrah wa huwa mudhaf al-hadam min mutasil wa abna al-kasri fi mahali jarin mudhafun ilayh ka'qawma wa'lama ka'af jar liqawlin mahduf wal-jar wal-majrur muta'alik bi apa? Mahduf khabar lil-mubtada al-mahduf ini takdiri wa thalika ka'qawlika qawma wa'lama. Atau kalau untuk mengendaki lafadnya, ya, tidak ada qawli mahduf berarti, ya. Majrur berarti. Tapi kalau antum niatkan qaul mahdhuf berarti dia pada mahalnya apa? Nasab, maqulul qaul, iya kan? Qama fi'lun ma fi'lun wa fa'il. Ya qam fi'lun ma mabni al fath wal alif mabni mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Ya. Wa'lama wa harfu athfin i'lama. I'lama fi'lu amrin mabni ala hadhin lana min al, ya, diambil dari al-afal al-amthilah al-khamsah, diambil dari situ al-alif bambin mutasil wabni ala sukun fimunarani fa'il, ya, insyaAllah ini jelas, ya. Alif, wawu, dan nun adalah domir-domir yang diperuntukkan untuk yang ghaib dan yang mukhatab. Sebagian mengatakan, seandainya Ibn Malik mengatakan lima ghaba wa khutiba lakafah, misalnya ini mencukupi bagi beliau, ada yang mengusulkan demikian. Seandainya Ibn Malik mengatakan lima ghaba wa khutiba, ya, ini saya cukup. Gitu. Tidak ada kritikan. Tapi kalau mau dikasih udhur, ya tadi. Beliau membatasi. Wa ghairihi, ya, dengan contoh i'lama. Berarti untuk mukhadab saja. Ini maksud dengan ghairihi ini. Ya, kita baca syarahnya. الالف والنون الالف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصله الف واو نون termasuk dhamir rafa'i mutasil, makanya kita kalau mau i'rab yaf'aluna alwaw dhamir mutasil, ya kan, yaf'alani juga demikian, yaf'ulna juga demikian, wa takunu lil ghaibi wa lil mukhatab, dan tiga huruf ini, ya, itu apa, alif waw dan nun digunakan untuk ghaib bisa, untuk mukhatab pun bisa. Famithalul ghaib, contoh penggunaannya untuk ghaib adalah az-zaidani qama. Ini i'rabnya ini mudah loh. Tapi kadang kalau dicek ada yang belum bisa. Ya, Zaidani mubtada, kalau mau lebih lengkap marfu' bil ibtida wa alamat rafi al alif niyabah an dhamma li anna wasannan qama fi'lun wa fa'il qam fi'lun mad mabni ala fath la mahalla min al i'rab wal alif dhamma muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il wal jumla al fi'liyah fi mahalli rafin khabar lil mubtada wa zaiduna qamu. Ya, di sini syaihnya qama alif wa zaiduna qamu wa adabun alif setelahnya lil fariqah, nanti akan datang maksudnya. Ini mubtada khabar juga. Khabarnya jumlah. Wal hindatu qumna. Ini untuk ghaib. Contoh-contoh untuk ghaib. Wa mithalun khadab. Kemudian contoh-contoh untuk khadabnya adalah i'lama. I'lamna. I'lamu. Ya kan? Wa yadkhulu tahta qawli al-musannif wa ghairi. Dan masuk di bawah ucapan al-musannif wa ghairi. Al-mukhatabu wal-mutakallim. Ini al-mukhatabu sebagai fa'il dari yadkhulu. Yadkhulu masuk di bawah ucapan al-musannif wa ghairihi. Ya. Al-mukhatabu wal mutakallim dan wa ghairihi maqulul qaul. Qaul al-musannif wa ghairihi. Ya. Wa laysa hadha bijayyid, ini kurang bagus. Ya. Alasannya tadi. Li'anna hadhihi thalatha, karena tiga huruf, tiga dhamir ini la takunu lil mutakallim aslan. Sama sekali tidak digunakan untuk mutakallim. Fal innama takunu lil ghaibi aw lil mukhatab, bahkan hiya dia hanya digunakan untuk ghaib dan mukhatab, kama masalna, sebagaimana telah kami contohkan. Insyaallah jelas ya maknanya. Wa alifun wal wawu wan nunu lima ghaba wa ghairihi ka qama wa alama. Ya, sampai di sini ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, kita ambil satu lagi. Ya, i'rif bina, yakni i'tarif fi qadrina. Ya, akuilah kemuliaan kami, gitu. Fa innana nilna al-minah, karena sudah kami telah mendapatkan al-minah, beragam al-minah, pemberian. ومن ضمير رفع ما يستتير كفع الأوافق نغتبط إذ تشكروا. Di sini beliau memulai pembahasan dengan ضمير yang مستتير dulu. Ya. Al-mustatir ini maksudnya munfasil atau mutasil? Termasuk mutasil ya. Makanya kalau dikatakan Muhammadun qoma, qoma fa'ilu dhamir mustatir, itu mutasil maksudnya. Ya, jadi yang mustatir maksudnya mutasil. Meskipun kalau ditakdirkan takdiri huwa gitu ya. Tapi dia maksudnya apa? Mutasil, maksudnya mutasil. Ya. Ya, kita lanjut. Wa min dhamir rafi ma yastatiru, di antara dhamir di antara dhamir rafa' ada yang mustatir. Di antara dhamir rafa' ada yang mustatir. Ya, kenapa didahulukan? Karena yang mustatir ini umdah. Sehingga labudda minhu lafdhun aw taqdira, mesti ya ada dhamir mustatir ya. Atau saya ulangi, kalau mau dibaca, kalau mau saya, kalau mau tulis, ana dari mana ya, katanya afada bi taqdimil khabar al ikhtisas al mustatir. Di sini kan khabar didahulukan ya. Min dhamir rafi ma yastatiru. Belum di Arab tadi. Min kan jar majrur ya kan. Muta'alli bi mahdhuf khabar muqaddam ya kan. Di antara dhamir yang rafa' ada yang mustatir. Jadi min dhamir rafi ini khabar apa? Muqaddam. ma yastatir ma mausulah mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada muakhar, dia yastatir jumlah silahnya. Di antara faedah didahulukannya apa? Khabar dari mubtada adalah untuk apa? Takhsis. Ya. Katanya afada bi taqdimil khabar ikhtisasu al-mustatir. Penyebutan terlebih dahulu khabar di sini min dhamir rafi, kan khabar dulu itu, memberikan faedah penghususan mustatir bil marfu', dengan yang marfu' gitu. Afada taqdimu al-khabar ikhtisas al-mustatir bil marfu'. Jadi didahulukannya penyebutan khabar dalam i'rab di sini wa min dhamir rafi'in khabar. Faedahnya adalah ikhtisasu al-mustatir bil marfu'. Penghususan mustatir hanya pada yang marfu' saja. Nah, itu. Jadi kalau dhamir mustatir, mustatir mesti apa? Marfu'. Enggak ada yang mansub, enggak ada yang majrur, enggak ada. Nah, itu diambil faedah ikhtisas mustatir dengan marfu' ini dengan dari i'rabnya nih, didahulukan khabarnya. Wa min dhamir rafi' ma yastatiru. Di antara dhamir rafa' ada yang mustatir. Berarti semua dhamir mustatir marfu'. Karena umdah, karena yang marfu ini umdah. Fala budda minhu lafzan aw taqdira, mesti ada. Ya, jumlah fi'liyah itu mesti ada dhamir rafa' lafzan aw taqdira. Adapun selain dhamir rafa' itu fadlah. Wa amma ghairuhu fa fadlatun. Adapun selain dhamir apa? Rafa' dhamir fadlah. Sehingga karena fadlah yang mansub, dhamir yang mansub ataupun majrur, maka la da'iya ila taqdirih, tidak ada tuntutan untuk menakdirkan. Idza udima min al-lafzi. La da'iya ila taqdirih idza udima min al-lafzi. Ya. Jadi rawi jelas ya, wa min dhamiri jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam. Dan dhamir di situ ismun majrur bi min wa huwa mudhaf rafi mudhafun ilayhi ma si mausul mabni ala sukun fi mahalli rafi'in mubtada muakhkhar yastatiru fi al-mudhari marfu' wa lam tarfi dhammah wa fa'ilu dhamir mustatir fihi jawazan naqdiru huwa ya'udi lamma. Ya, kaf al-uwafiq naghtabit itashuru. Kaf jarah لقول المحذوف الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر للمبتدا المحذوف افعل افعل يا ربي فعل امر دي مبني على السكون وفعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقدر انت وافق اما بمجزوم دي sini افعل وافق يا جواب طلب ada juga yang mengatakan bahwasanya majzumnya dengan apa ya syarat ya mahdhuf takdirnya apa in taf'al wafiq. Tapi yang pertama ini lebih mudah. Dia mansub karena jawab talab sebagai jawab talab. Jawab talab majzum. Bukan mansub majzum. Wafiq majzum. Jawab talab sebagai jawab talab. Wa alamatu jazmi sukun. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fi wujuban taqdiruhu apa? Ana. Kalau if'al mustatir wujuban takdirnya apa? Anta. Wafiq mustatir wujuban juga takdirnya anak. Ya kan? Naghtabit. Ya, sebagian pensyarah mengi'rabnya sebagai badal dari wafiq. Sebagian yang lain seperti Syaikh Ibnu Taimin mengi'rabnya sebagai jawaban yang kedua dari if'al itu. Ya. If'al, kerjakan. Wafiq. Niscaya aku akan mencocokimu. Naghtabit. Niscaya kami akan senang. Sebagian mengi'rabnya badal dari wafiq, sebagian i'rabnya sebagai jawaban yang kedua dari if'al. Itashkuru. Ya, kalau itu dzaraf. Ya, lima madha min az-zaman, untuk waktu yang telah lewat. Kalau idza lima istaqbala min az-zaman. Dan dia mudhaf. Itu mudhaf. Ya, pada mahalli nasab ya, kalau barf pada mahalli nasab mabni ala sukun fi ayn nasbin dan dia mudhaf. Ya, jumlah tashkuru mudhaf ilaih. Tashkuru di situ apa? Fa'ilnya. Memungkinkan dua ya. Memungkinkan anta, memungkinkan juga apa? Hiya. Ya. Tapi yang sesuai dengan maknanya enaknya anta ya. Ya. Tapi untuk mewakili yang lain, yang jawazan, hiya. Ya. Tashkuru fi'il mudhari marfu, wa alamat rafi dhamma. Wal jumlah al-fi'liya, fi mahali jari mudhafun ilaih. Ya, sebagian mengatakan yang lebih bagus menjadikan dhamir yang ada pada syuru kembalinya kepada hiya, mu'annas, al-ghaibah. Sehindun tashkuru. Agar dengan ini beliau musannif pun menyontohkan yang mustatir apa? Jawazan. Karena yang mukhatab kan sudah dihasilkan ya. Dengan if'al kan anta ya. Yang belum apa? Hiya kan yang belum. Ya. Yanqasimu ad-dhamiru ila mustatirin wa barizin. Dhamir mustatir terbagi kepada mustatir bariz. Ya, saya ulangi. Yanqasimu ad-dhamir, dhamir, yani dhamir mutasil ya. Dhamir mutasil. Terbagi kepada mustatir dan bariz. Kepada mustatir dan bariz. Lihat ada catatan kaki. Al-munqasim huwa ad-dhamir al-mutasil. Al-munqasam yang dibagi di sini adalah dhamir mutasil, la mutlaqu dhamir, tidak mutlak dhamir, ingat. Ya. Jadi yang dibagi di sini kepada pembagian mustatir dan bariz hanyalah khusus dhamir apa? Mutasil. Ya. Wal muradu bid dhamir al bariz, yang dimaksud dengan dhamir al bariz adalah ma lahu surah fil lafzi haqiqatan, dhamir yang memiliki bentuk pada lafal secara hakiki. Contoh atta wal ha pada akramtuhu dan ya pada ibni atau hukumnya. Secara hukum dia ada lafadznya, hukum saja gitu. Memiliki surah tapi hukman, hukum. Kabdhamir al-muttasil al-mahdhuf min al-lafzi jawazan fi nahwi qawlika ja'a alladhi darabtu. Ya. Contoh dhamir muttasil, saya ulangi. Ini penjelasan tentang dhamir bariz yang dia memiliki surah pada lafadznya tapi hukman, secara hukum. Tapi hakikatnya enggak kelihatan, hukumnya ada. Seperti dhamir mutasil yang dibuang dari lafaz. Yang pembuangan ini sifatnya boleh saja ya wazan. Nanti antum akan belajar ini, pembahasan ini pada isim-isim mausul. Fi nahwi qawlika, seperti contoh ucapanmu. Ya. Ja'a alladhi darabtu. Ja'a alladhi darabtu. Ya. Takdirnya ja'a alladhi darabtu itu pembuangan a'id yang mansub itu banyak. Ya. Nanti ada pembahasan yang khusus. Ya. Fa hadzafta al-ha min al-lafz, kemudian kau buang haknya, darabtu haknya dibuang dari lafaz, wa hiya munawwanah, wa hiya manwiyah, dalam keadaan ia tetap diniatkan adanya. Di anna silah la budda laha min a'id, karena ini namanya silah, di situ mana silahnya? Ya jumlah silah. Yang dimaksud mungkin mausul ya. Karena isi mausul la budda laha min a'id, isi mausul mesti ada apa? A'idnya. Atau jumlah silah mesti ada a'idnya. Yarbituha bil mausul, ya betul. Karena jumlah silah mesti memiliki a'id yang mengikat silah ini dengan mausulnya. Ya. Nah itu. Jadi yanqasimu ad-dhamir, dhamir muttasil terbagi kepada yang mustatir dan bariz. Ya. Bariz itu ingat ada dua. Ada yang memiliki surah haqiqatan, ada yang memiliki surah yang hukman sifatnya. Wal mustatiru ila wajibil istitari wa jaizih. Yang mustatir pun kembali dibagi kepada yang wajib mustatir dan yang sifatnya jawaz. Nah ini. Wal muradu bi wajibil istitar, apa sih yang dimaksud dengan wajib mustatir itu? Nah ini yang sering kan. Dhamir mustatir fihi wujuban. Apa sih maksudnya mustatir wujuban itu? Iya. Aima la yahullu mahalahu dhahir. Yani mustatir wujuban, dhamir mustatir wujuban adalah dhamir yang posisi dhamir ini tidak bisa digantikan oleh isim dhahir. Contoh. Ya. Atau nanti di sini. Ya. Wal muradu bi jaiz al-istitar, selesaikan dulu ya. Wal murad dan yang dimaukan dengan mustatir jawazan adalah ma yahullu mahallahu dhahir, adalah dhamir yang posisi dhamir ini bisa digantikan dengan apa? Isim dhahir. Ya. Sekarang lihat Zaidun qoma. Pada qoma ada dhamir apa itu? Mustatir wujuban atau jawazan? Jawazan. Kenapa? Karena atau sebelumnya pada qoma ada dhamir mustatir fihi jawazan, artinya huwa. Karena dikit kita katakan bahwa huwa di situ dhamir mustatir jawazan karena posisi huwa bisa digantikan dengan isim dhahir, ya kan? Kalau kita ganti Zaidun qoma abuhu, diganti. Ada dhamir enggak pada qomanya? Zaidun qoma abuhu, tidak ada. Berarti dia bisa digantikan posisi dengan apa? Ya, dengan isim dhahir. Adapun pada idrib, iya, bisa enggak digantikan dengan isim dhahir? Tidak bisa. Iya, pada idrib ada anta. Iya. Adapun pada idhab anta, nah itu taukid. Bukan apa? Lagian juga itu dhamir lagi. Iya. Tidak bisa di situ isim dhahir menempati. So, idrib kemudian digantikan posisi dhamirnya dengan isim dhahir, tidak bisa. Ataupun adhabu digantikan dengan Muhammadun, yang enggak bisa, iya kan? Adhabu Muhammadun ila suq. Azhabu Muhammadun ila suq, betul enggak? Hah? Enggak bisa. Ya, ini berarti mustatirnya apa? Jawazan. Kenapa? Karena isim dhahir tidak bisa menggantikan posisi dhamir itu. Jadi, paham belum ini? Hah? Masih belum selesai. Masanya sudah habis tapi waktunya ini. Tentang isim dengan dhamir apa? Pembahasan dhamir mustatir wujuban dan jawazan, insyaallah kita ulang lagi pada kesempatan berikutnya. Ya, subhanakallahumma bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.